Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini, Allah pertemukan kita dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya dan pahala yang melimpah. Amin. Pada pembahasan kita kali ini, wahai kaum muslimin, adalah tentang mengapa harus bermanhaj dengan manhajus salaf. Mudah-mudahan kami bisa menyampaikan beberapa dalil serta hadis dan ucapan para ulama yang berkaitan dengan perihal ini. Insyaallah 2 jam ke depan. Sekian nih, Pak, ya. Nggih. Mboten ingin istirahat. Kesepuan angsal lendian, Pak. Silakan bersandar, kesepuan mboten menopo. Ngene sing nemlah ampun, Pak. Tasi kuat kok. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pembahasan ini, kaum muslimin, kami memberikan mukaddimah pertama kali tentang kondisi umat. Umat manusia, kaum muslimin, terpecah, dan memang kenyataannya seperti itu. Banyak sekali aliran-aliran, bermacam-macam model dan cara. Ada yang begini, ada yang begitu. Sebagaimana disebutkan dalam nas, dan juga kenyataannya memang seperti itu. Dengan kondisi yang ada, apa solusi yang harus kita lakukan? Milih mana? Engane pun nonton pilihan, aku tak milih singgielah. Tetapi dalam beragama, kaum muslimin, urusannya bukan pilihannya kita. Kenapa demikian? Karena kita beragama itu mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih, mboten, Pak? Nggih. Mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah, mencari jannatullah, surga Allah. Sanes ngulat ridhonya manusia, bukan mencari ridhonya manusia. Kalau mencari ridhonya manusia, langgolat sing paling akeh. Nggih, mboten? Nggih, ben disenengi wong akeh. Kemudian dicintai orang banyak dan dapat ini dan itu. Urusan kita itu karena mencari doa Allah. Maka tentunya kita bertanya, jalan manakah yang paling diridhoi oleh Allah? Cara bagaimanakah seharusnya kita dalam beragama supaya mendapatkan ridho Allah? Itu pertanyaannya. Bukan selera kita, selera mereka, selera kalian, selera dia. bukan bagaimana yang harus kita jalani secara syar'i sesuai dengan yang Allah kehendaki dan sesuai yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perpecahan itu. Dihindari sudah enggak mungkin, Pak, karena memang kenyataannya seperti itu. Nas menyebutkan adanya perpecahan, perbedaan, masing-masing mengikuti cara dan modelnya, masing-masing dengan caranya. Apa kita akan mengikuti mereka? Tidak, kita mengikuti mana yang diridhoi oleh Allah. Sepakat mboten, Pak? Sepakat nggih? Sepakat. Nek jenengan mboten sepakat, niki sanes tempatnya jenengan berarti, Pak. Ya, saya ingin cari yang paling banyak. Semua kerso. Mulai paling akeh, musapa. Di sini ndak. Ini tempat kita mau mencari solusi dalam menghadapi problematika hal itu. Demi rangka mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mengharapkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita purna dari kehidupan ini meninggal dunia. Nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoinya. Itu yang kita inginkan. Disebutkan dalam beberapa riwayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud. Ayat yang ke-118 sampai 119. Tentang sunnatullah yang telah ditentukan olehnya. Bahwa umat ini akan berpecah. Allah berfirman. Wala yazaluna muhtalifin. Dan terus menerus manusia akan berselisih. Manusia akan berselisih terus menerus. Ya, illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Rabb kalian. Ya, disayangi oleh Allah Azza wa Jal. Mereka yang bisa bersatu di atas ridho Allah. Bersatu di atas jalan yang Allah ridhoi. Mereka-mereka ini. Nah, kita kepengen jadi yang mereka-mereka ini. Yang Allah sebutkan, illa man rahimah rabbuk. Ayat ini menjelaskan dari kaum muslimin. Qala Syabdullah ibn Ghalib, dalilun zahirun, atau Muhammad ibn Ghalib, dalilun zahirun ala anna al-ikhtilafa amrun qadariyun kauniyun. Qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala libad. Dalil ini sangat nyata dan jelas. Bahwasanya perbedaan, perpecahan di kalangan umat manusia adalah satu hal yang telah Allah tentukan dalam takdirnya. Solusi bagi kita adalah bagaimana menjadi orang yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita menjadi orang yang sekian banyak perbedaan tetapi kita dalam pihak yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, demikian juga dengan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, hadis Ibad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, sebutkan di sini nomornya 4607. Rasul mengatakan dalam hadis itu, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي. Sesungguhnya, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, sepeninggal beliau, akan melihat perpecahan yang begitu banyak. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا. Ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang berujung pada perpecahan-perpecahan. Masing-masing kelompok mengatakan dirinya yang benar dan yang lainnya adalah salah. Begitu kondisi manusia. Hah. Terjadi itu. Sudah diberitahukan oleh Nabi. Dan Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. Tetapi melainkan beliau berbicara di atas wahyu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّهَا. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu. Melainkan beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Berarti pembicaraan Nabi, ucapan Nabi dalam hadis ini adalah khabar dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa umat menika badhe dipun terjadi perpecahan. Umat menika akan menjadi sekian banyak. Itu sudah berita dari Nabi. Waqad waqa'a kama akhbara. Dan sungguh telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh beliau. Terjadi mboten, Pak? Terjadi. Dari kalangan musyrikinya macam-macam. Dari kalangan kafirinya macam-macam. Dari kalangan musliminya macam-macam juga. Memang sudah dinaskan akan adanya itu. Ya. Kemudian wa kadzalika qaulu alaihi salatu wasalam, beliau nate pernah berdoa dengan 3 doa. 2 dikabulkan, 1 tidak. Karena memang itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor ke 2216. Sa'altu Rabbi thalathan. Aku memohon kepada Allah 3 hal. 3 permintaan. Fa'atani thintintaini wa mana'ani wahidah. Allah memberikan 2. Mengabulkan 2 permintaanku. Dan tidak mengabulkan yang 1. Apa saja itu ayat kaum muslimin? Yang pertama, sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bi sanati fa'ataniha. Aku memohon kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan kemarau yang panjang, maka Allah pun memberikan hal itu kepadaku. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq fa'ataniha. Aku memohon kepada Rabbku agar Allah jangan hancurkan umatku dengan tenggelam seperti terjadi pada Nuh. Wa sa'altuhu alla yaj'al ba'sa hum bainahum famana'aniha. Aku memohon kepada Rabbku agar jangan engkau jadikan adanya perpecahan di antara umatku, satu dengan yang lain saling menghancurkan. Ini hal yang tidak dikabulkan. Artinya, karena memang itu sudah atas kehendak Allah Azza wa Jalla terjadinya. Akan terjadi di antara umat ini perpecahan, pergolakan, dan yang lainnya. Itu sudah sunnatullah. Tidak bisa kita mengingkarinya atau menghindar diri dari itu. Kenyataan sudah seperti itu. Kita berpikir apa berarti wahai kaum muslimin? Berpikir setiap kita menjadi kelompok yang selamat dari sekian banyak corak, sekian banyak warna, sekian banyak sekte, sekian banyak aliran. Apakah semuanya baik? Ini sebuah pertanyaan. Ada orang mengatakan gak apa-apa, toh semuanya juga baik. Gak apa-apa berselisih, gak apa-apa berbeda. Itu malah justru hasanah dunia menjadi indah katanya. Dalilnya apa, Pak? Berbeda-beda itu baik. Dalilnya adalah kalau semua rasa itu asin tok, mboten enak, Pak. Nggih mboten? Kudu wonten sing pedes, lombok, ana sing manis, gula, wonten sing asin, garam, diracik jadi setunggal sesuai dengan resep, jadilah masakan yang lezat. Nah, masakan yang enak. Nek kabeh-kabeh asin, kabeh-kabeh legit tok, wah, mboten enak, Pak. Sehingga perbedaan ini menjadikan enak begitu rasanya. Sehingga perbedaan adalah hal yang baik. Tidak usah menjadi perdebatan atau apa. Ini dia kaum muslimin. Mereka kemudian menyebutkan dalil yang palsu. Ikhtilaf umat rahmah. Ikhtilaf umat rahmah. Perbedaan atau perpecahan umatku adalah rahmah. Dhaif minimalnya. Hadirin kaum muslimin, rahimin jami'an. Ada orang yang menyatakan seperti itu. Sehingga berbeda-beda mboten menapa. Sing penting toh kepengen lebih surga mbok. Ya mboten? Sing penting kepengen mendapatkan ridho Allah. Sing penting main. Gak apa-apa, gak usah diperbutkan, gak usah diperbincangkan perbedaan itu. Apakah seperti itu kaum muslimin? Berarti jalan menuju surga kathah berarti Pak. Nggih mboten? Mung kabeh-kabeh corak, kabeh-kabeh warna, kabeh-kabeh aliran, bener kabeh-kabeh menuju surga, berarti semua aliran itu bener wong mlebu surga kok. Nek kados menika mboten butuh wonten rasul Pak. Wis ngono kowe gawe karepmu, sing penting mlebu surga. Kabeh-kabeh wong bisa gawe karepmu mlebu surga. Lagu ngapa adanya ayat, adanya rasul, adanya syariat, adanya perintah, adanya larangan. Nggo ngapa, Pak? Nggih mboten? Ngerti jenengan bahasane kula? Nggih, walaupun beda sedikit ning padambok wong Jawa. Nggih. Lan wong Jawa Banyumasan, Pak. Nggih. Ya seperti itu kata mereka. Ya kaum muslimin jami'an. Kalau seandainya semuanya benar, lah sing arep mlebu neraka siapa? Sepi neraka berarti Pak. La haula wala quwwata illa billah. Padahal manusia mayoritasnya finnar. Yang masuk dalam surga itu sedikit. Ini Nabi menyebutkan dalam dua redaksi. Redaksinya disebutkan dalam beberapa kitab. Awwalu man yud'a yawmal qiyamati Adam. Fatatara'a lahu dhurriyyatuhu. Orang yang pertama kali dipanggil nanti di yaumul qiyamah adalah siapa? Adam, bapaknya manusia. Bapaknya kulan panjenengan sedoyo. Adam. Kemudian diperlihatkan kepada Adam keturunan-keturunannya dari bangsa manusia. Ini manusia. Keturunanmu ini manusia. Banyak sekali kita termasuk di hari itu berada di situ. Karena kita keturunan siapa Pak? Adam. Sanes keturunan monyet. Sing keturunan monyet. Sinten? Darwin. Pencetus evolusi. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kita ada di waktu itu. Kemudian Allah menyatakan kepada Adam. Ukhrij atau akhrij. Min dzurriyyatika bi'tsan ila jahannam. Keluarkan. Dari keturunanmu, wahai Adam, orang-orang yang untuk digiring menuju neraka jahanam. Adam bertanya, berapa yang harus aku keluarkan? Wahai Allah, berapa dari manusia ini yang harus dikirimkan ke dalam neraka jahanam? Kala dengan dua redaksi. Min kulli alfin tis'atan wa tis'ina wa tis'umi'ah. Bi'tan ila jahanam. Pada setiap hitungan 1000 orang, 999 dilemparkan ke dalam jahanam dan satu yang masuk dalam al-jannah. Oh, kathah banget tak bedani pun. Banyak mana? Satu dibandingkan 999. Akeh pundi, Pak? Nek njenengan mboten ngertos, waduh repot niki. Harus pakai kalkulator, Pak. Disebutkan dalam redaksi yang kedua. Fi min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in bi'tan ila jahannam. Pada setiap hitungan 199 dilemparkan ke neraka jahannam. Satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Disebutkanlah para ulama yang menyebutkan 1000 adalah bilangan dari semenjak zaman Adam sampai yaumul qiyamah. Semua umat manusia. Adapun pada setiap bilangan 100, ini umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Pada setiap 100 orangnya, hanya satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadis ini sahih wa kaum muslimin. Untuk bisa lihat dalam banyak kitab. Yang menjadi pembahasan kita adalah, kalau seandainya semua jalan, tata cara, metode dan aliran yang dibikin oleh manusia semuanya benar, ya tidak ada yang ke neraka, Pak. Ternyata kenyataannya hadis mengatakan mayoritasnya enggak beteng neraka. Berarti semuanya salah kecuali satu yang benar, yaitu ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kehendaki untuk kita beramal dengannya. Ini dia wahai kaum muslimin, sing Imam Syafi'i lo mengatakan dalam salah satu ucapannya, amantu billah wa bima jaa'a lillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa mimma jaa'a rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan segala apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang Allah maukan. Ini cara yang tertepat. Aku beriman kepada Rasulullah dan beriman dengan sabda-sabda dan ajaran beliau sesuai dengan yang dimaukan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, ini kenyataan yang ada. Kita harus menjadi yang satu, yang di atas siratul mustaqim, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis iftaraqul ummah, setaftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Setaftariku ummati ala thalatin wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah. Kila man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Nur barakallahu fikum. Riwayat ini membantah pemikiran tadi yang kami sampaikan di depan. Yang mengatakan semua aliran benar. Yang mengatakan semua paham juga masuk dalam surga. Dibantah dengan hadis ini. Nabi mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahida, kecuali satu. Hadis Nabi kaum muslimin, kitab ini yang saya bawa, Difa anil firqati najiyah, ditulis Dr. Muhammad bin Ghalib al-Umari dalam menjelaskan kitab yang berjudul dalam menjelaskan hadis iftiraqul ummah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dari sisi sanad, dari sisi aqwal ulama, dari sisi syubhat-syubhatnya. Sehingga kitab ini masya Allah bermanfaat sekali. Nabi menyebutkan 72 finar yang satu. Kecuali satu yang masuk surga. Qila man hum ya Rasulullah. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Kita semua pengen. Semua orang pengen selamat dari neraka. Semua pengen masuk dalam surga. Tetapi ingat, Nabi kita telah memberitahukan dan menentukan jalan apa yang harus kita tempuh. Nabi kita menjawab ketika ditanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala, dalam beberapa redaksi disebutkan Syekh Muhammad Ghalib dengan lafaz man kana, siapa saja orangnya, ala mithli, berada di atas ajaranku dan para sahabatku. Siapa saja orangnya, kapanpun dia, apakah dia orang Arab atau orang Ajam, apakah dia bangsa Arab atau bangsa luar Arab. Seperti kita di Asia Tenggara, Indonesia, kaum muslimin di Jawa Tengah, Sunda, Kalimantan, semuanya siap masuk ke dalam hadis ini. Selama kita berada bersama Rasul dan para sahabat dengan sebenar-benarnya, maka berarti kita berada di atas rel yang benar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi wahai kaum muslimin, hadis ini saya sebutkan di awal untuk menyebutkan bahwa umat ini sudah menjadi bagian takdir Allah, akan terpecah-pecah menjadi sekian banyak. Pertanyaannya, mana yang harus kita ikuti? Jawabannya dari Nabi. Jawabannya dari Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu mengikuti jalannya beliau dengan para sahabat, bukan yang lain. Bisa dipahami hadirin. Penggambaran global. Saya sebutkan ucapannya Syekh Saleh Al-Fauzan tentang Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat ini. Beliau sebutkan ayat Al-Quran, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Asy-Syaikh Salih Fauzan menyebutkan ayat ini. Bahkan Yang benar itu adalah siapa saja yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, yakni bertauhid tanpa syirik, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jal, wahum wahsinun, dan dia orang yang berbuat baik, artinya dia di atas sunnah Nabi, ittiba'ur Rasul, tanpa bid'ah sama sekali. Inilah dia kaum muslimin, makna ma'ana alihil yawmu ashabi, ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ini makna hadis yang tadi kita baca. Orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabatku adalah di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Kalau anda seperti itu, anda termasuk dari bagian hadis ini yang dikecualikan oleh Nabi dari neraka. Itulah siratul mustaqim, itulah jalannya Nabi alaihissalatu wassalam, itulah dakwah ahlus sunnah. Di atas tauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Ini harus kita ikuti. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Adapun kalau kita bertanya kepada semua kelompok, kita bertanya kepada semua aliran yang ada ini, ada itu, macam-macam. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, Maturidiyah, Kilabiyah, Qaramithah, ada Asyariyah, ada macam-macam. Ada Jamaah Tabligh wal Muslimin, ada Sufinya, ada Araqinya, ada macam-macam. Kata sangat. Enggane dibuntakeni. Sing bener sing endi? Coba jawab. Niscaya semua akan mengatakan, aku yang paling benar. Yang satu mengatakan, aku benar. Aku di atas al-haq. Saya di atas al-haq. Saya di atas al-haq. Semua akan mengatakan al-haq. Tidak ada orang yang mengatakan saya ini di atas kebatilan. Ajaranku sesat. Dan mengantarkan ke neraka. Mari ikuti saya bersama-sama masuk neraka. Wonten pak singkat sini ku pak. Niku kal sini ku pak. Kongselat niku tiang. Utak yang buton waras. Semua mengatakan kami benar, kami benar. Satu bab dalam kitab Masail Jahiliyah, bab tentang kullu firqatin tadda'i annaha 'ala al-haq wa tuzakki nafsaha. Setiap kelompok akan memberikan tazkiyah bahwa kami adalah di atas kebenaran, duna ghairiha, yang lainnya tidak. Satu bab ini kaum muslimin dalam kitab Masail Jahiliyah. Kemudian dibawakan ayat qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai kalian orang-orang yang mengaku-ngaku di atas kebenaran, hatu burhanakum, datangkan bukti-bukti kalau memang kalian benar. Yang namanya pengakuan itu harus ada bukti. Saya begini, buktinya mana? Ini contoh mamanya mengaku ini tanah punya saya. Buktinya mana? Ini sertifikatnya, ini kuitansi jual belinya, ini pengesahannya dari desa, tanah sudah menjadi milikku. Ada buktinya tidak, Pak? Harus ada bukti? Harus. Kalau ada orang mengaku ini tanahku, ada buktinya enggak? Enggak ada. Ya sudah buat kamu. Oh, kacau, Pak. Ke tanahku. Tuku kapan? Orang tuku-tukuan ngaku-ngaku. Oh silahkan kokoe. Oh kacau pak. Ya kalau cuma tanah. Lendek bojo. Ki bojoku. Oh ngaku. Eh sana kokoe. Oh repot pak. Urusannya mengerikan. Pengakuan itu harus ada bukti. Apalagi pengakuan tentang ad-din. Hak. Yang masuk ke dalam surga. Ini harus ada bukti mas. Kita berbicara urusan agama. Pembuktiannya adalah qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul. Pembuktiannya itu dalil. Pembuktiannya itu anda betul-betul sesuai dengan sunnah atau anda menyimpang dari sunnah. Harus ada bukti. Kita pun seperti itu. Kita mengaku sebagai salafi. Harus ada bukti. Apa saja buktinya ya kaum muslimin? Telah kita sampaikan kemarin di Semarang. Di masjid apa? Di Penogoro. Ya, sehingga ini nyambung sebenarnya. Materinya seharusnya ini dulu baru sana, Pak. Tapi waktunya sana dulu baru sini. Di sini materinya mengapa harus salafi? Insyaallah seperti itu. Lalu di sana prinsip-prinsip dakwah salafi. Nah, berarti harus dulu sini baru sana. Settingannya salah. Tapi enggak mengapa, Pak. Semuanya benar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Semua harus mengadakan bukti. Dan pada kesempatan pagi hari ini sampai menjelang siang nanti, insyaallah akan kita bacakan beberapa dalil agar kita mantap. Benarkah yang hak itu adalah dakwah salafiyah? Benarkah Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya mengharuskan kita mengikuti kepada as-salaf? Hari ini kita akan bacakan beberapa dalil tentang hal tersebut. Dan insyaAllah ditutup dengan materi yang berkaitan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh dakwah as-salafiyah. InsyaAllah. Kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Pembahasan pertama kami akan sebutkan dari kitab ini. Mahiya salafiyah. Karya Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Di bab yang keempat dalam kitab ini adalah hukum ittiba'i wal intisabi ila salafiyah. Bab yang menyebutkan tentang hukum menyadarkan diri kepada dakwah salafiyah. Apakah benar wajib bagi kita mengikuti as-salaf, mengikuti Rasul dan para sahabat? Apakah benar itu ya kaum muslimin? Kita akan bacakan satu persatu. Hanya beberapa dalil saja. Dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama disebutkan oleh Syekh adalah dalil pertama yang menunjukkan kewajiban bagi kita untuk mengikuti dakwahnya Rasul dan para sahabat adalah satu ayat yang kita semuanya pasti hafal. Pasti, Pak. Karena ayat ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat apa? Al-Fatihah. Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami menuju jalan yang lurus. Kita diwajibkan membaca ini pada setiap apa? Salat kita. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah kita diwajibkan mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami ke jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini kaum muslimin juga terdapat bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan perpecahan itu tidak mengapa, semuanya baik. Ya? Ini dibantah dalam ayat ini. Allah mengajari kita untuk berdoa, meminta diberi petunjuk menuju jalan sirat. Itu satu jalan yang lurus. Yang mengantarkan kita ke surga Allah itu cuma satu. Siratal mustaqim artinya satu jalan yang lurus. Bisa dipahami, Pak? Ini dia. Satu jalan yang lurus. Kalau semuanya kelompok itu baik, ya akan banyak jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang lurus, Pak. Ada 100, berarti ada 100 jalan yang lurus. Kalau demikian, tidak perlu adanya permohonan doa seperti ini. Karena semua jalan juga lurus. Mau yang blengkang-blengkong, mau yang naik turun. Ya? Ya semuanya baik, kata mereka. Jawabannya tidak. Allah tidak memerintahkan kita untuk memohon ya Allah berikan petunjuk ke semua jalan yang ada. Nggak apa-apalah, terserah engkau maunya apa. Enggak. Tetapi ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang satu itu. Menunjukkan bahwa jalan yang Allah ridhai, yang Allah berikan hidayah di situ, yang ada padanya hidayah Allah di situ adalah jalan yang satu yang lurus ini. Kalau kita bertanya kepada para ulama, kita akan mendapati jawaban para ulama. Di antara jawabannya tersebut dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, dibawakan di situ ucapannya Imam Abul Aliyah, seorang tabi'in. Ditanya beliau ini, ahlu tafsir ini, ditanya. Sa'altu abal aliyata. Aku bertanya kepada abul aliyah. An qawlillahi ta'ala. Tentang firman Allah Azza wa Jal. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siapakah orangnya yang sudah dipastikan berada di atas jalan yang lurus? Siapa percontohannya orang yang sudah dipastikan di atas jalan yang lurus? Saya ingin mengikutinya. Qala, beliau menjawab, siratal mustaqim huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Beliau-beliau adalah orang yang sudah dipastikan berada di atas siratal mustaqim. Dipastikan fil jannah. Dipastikan mendapatkan ridha Allah. Dipastikan diterima amalannya. Dipastikan di atas al-haq. Boten ragu. Boten bimbang. Boten bingung. Jelas. Kemudian kata sang penanya, yakni Hamzah bin Mughirah, aku pun bertemu kepada Imam Hasan al-Basri, fa'ataitul hasana, yakni Hasan al-Basri, ulama tabi'in, fahbartuhu bidalik, aku beritahukan kepada Imam Hasan al-Basri, ucapannya al-Imam Abu Aliyah, yang menafsirkan siratul mustaqim, adalah dengan tafsiran, huwa Muhammad wa sahibah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Abu al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan qala sadaqa wa nasaha. Sungguh beliau telah benar dan beliau telah memberikan nasihat kepada umat agar umat mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam hal ini para sahabatnya dipimpin oleh dua khalifah besar Abu Bakar dan Umar. Karena memang Rasulullah kemana-mana itu seringnya bersama dua orang ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ja'a Rasulullah wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Ra'aitu Rasulullah wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Qama Rasulullah wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Begitu seringnya. Dan para sahabat di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar ridwanullahi ajma'in. Qala Syabdullah Bukhari, beliau mengatakan, turidu ayyahdiyakallahu siratal mustaqim, engkau menginginkan untuk Allah memberikan petunjuk kepada menuju jalan yang lurus. Kalau engkau menginginkan itu, wahai kaum muslimin, kalian menginginkan mendapatkan petunjuk menuju siratul mustaqim, falzam sunnata rasulillah, maka berpegang teguhlah engkau kepada sunnahnya Rasulullah. Berpegang teguhlah dengan itu. Jangan dengan yang lain. Jangan kau lepaskan sunnah Nabi malah mengikuti yang lain. Jangan. Pegangi dengan erat bimbingan-bimbingan beliau. Walzam sunnata sahabih. Dan berpegang teguhlah engkau dengan sunnahnya para sahabat beliau. Pegangi bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka berakidah, pegangi itu. Itulah yang membawa kamu kepada Siratul Mustaqim, sebagaimana telah mengarahkan mereka menuju ke dalam surga. Hadza huwa fumsin. Ya. Para sahabat Nabi, Muhajirin wal Anshar, dan selain mereka yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, atau kabilah-kabilah lain yang masuk Islam di zaman Nabi, dan mereka termasuk bagian dari sahabat Nabi, yaitu yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas iman. Ini definisi sahabat. Diyakini secara pasti mereka semuanya adalah ahlul jannah. Diyakini dengan pasti mereka itu adalah ahlul jannah sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Dengan dalil Allah telah ridha kepada mereka. Dengan dalil Allah telah ridha kepada mereka. Nanti akan kita sebutkan ayatnya. Apakah ada orang selain mereka yang dijamin masuk surga? Apakah ada? Tidak ada. Di waktu itu kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wahyu masih turun kepada beliau. Allah Maha tahu siapa orang-orangnya yang layak masuk ke dalam surga, mana yang musyrikin, mana yang munafikin. Munafikin ini susah untuk dideteksi. Karena apa? Menampakkan secara lahiriah dia sebagai muslim, tetapi menyembunyikan dalam hatinya apa? Kebencian kepada Islam. Ini munafik. Tetapi Allah Maha tahu. Wa huwa fawqa 'arsyihi la yaf'alu syai'un min amali bani Adam. Allah berada di atas arsy, tetapi tidak ada satupun perbuatan manusia yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberitahukan siapa saja munafikun di hari itu. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul kepada sahibu sir Rasulullah, Hudzaifah bin Yaman, nama-nama para munafikun. Ini menunjukkan apa? Beliau itu dapat wahyu. Sebagaimana beliau menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ini dia. Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Fil jannah disebutkan dalam 10. Ini. Urutan langsung dalam satu riwayat. Disebutkan pula ini fil jannah, fil jannah. Kaum muslimin. Wahyu yang berbicara tentang kepastian mereka dalam surga, wahyu. Sana surat kabar, Pak. Jawab pos kedaulatan rakyat. Boten koran. Sanes. Wahyu min indillah. Sekarang ini, apakah ada orang yang dipastikan selain mereka dijamin masuk surga? Ada, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada kita hanya mengharap, berdoa. Karena tidak ada lagi wahyu sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kok ada orang mengatakan, kami pasti surga. Kau anek melu aku, surgamu tak jamin. Loh, surga ini baik apa? Jamin-jaminan seperti itu. Kamunya aja tidak mesti masuk surga kok. Mana dalilnya kalau kamu dipastikan masuk surga? Ada yang mengatakan, oh ikuti saya, ikuti saya. Gampang nanti kalau kalian masuk neraka, saya tak lepas sorbanku. Ubut-ubut, melebur, tak cabut. Kok. Wah, anekdot ini, cerita wayang apa? Ngawur. Yang ada dalil, dipastikan masuk dalam al-jannah, adalah mereka Nabi dan para sahabat. Karena itu, mari kita mengikuti jejak langkahnya mereka. Mari kita berjalan di atas relnya mereka. Beragama dengan agama mereka. Berakidah dengan akidah mereka. Beribadah dengan ibadah mereka. Jangan pernah kita menyelisihi mereka dengan adanya bid'ah di antara kita. Na'udzubillah min dzalik. Bid'ah itu jangan disepelekan. Jangan dianggap remeh bid'ah itu, ya kaum muslimin. Sudah kami sampaikan di masjid kemarin di mana? Di Semarang sana. Masjid di Diponegoro. ya, tentang bahaya bid'ah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Dan di sini ustaz kita, Ustaz Isnadi, masyaallah barakallahu fikum, beliau seorang ustaz yang luar biasa masyaallah, lebih sepuh daripada saya, ilmunya lebih antum, senang adanya beliau. Kalau saya adanya beliau. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikan. Di sini bukan hanya anjuran. Hai ikuti salafi, anjuran bukan kaum muslimin. Ini kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena siapa yang menyelisih Nabi dengan para sahabat, itu diancam dengan neraka. Ini menunjukkan murka Allah bagi siapa saja yang tidak mengikuti jejak langkahnya Rasul dan para sahabat. Murka Allah bagi mereka-mereka itu dilemparkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan ancaman. Tidak kemudian saya tidak mengikuti Nabi dan para sahabat, kan enggak apa-apa mbok, tidak dimasukkan neraka. Oh tidak. Anda kalau menyelisih mereka, bukan Anda tidak masuk dalam surga saja, tetapi Anda juga dilemparkan ke dalam nar. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik wa yakum muslimin. Hah? Bagaimanakah itu? Kita akan masuk kepada dalil yang berikutnya. Atau sebelum kita masuk ke dalil berikutnya, di sini ada beberapa keterangan dari Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi dalam kitab Damut Ta'wil halaman ke-38. Dan juga ada pembahasan tentang ucapan Syekhul Islam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Qala Al-Imam Ibn Quddam Al-Maqdisi dalam rangka masih menjelaskan makna siratal mustaqim, jalan yang lurus. Qala, beliau mengatakan, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim, dikarenakan Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau seorang yang sudah dipastikan berada di atas siratal mustaqim. Fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahalata. Maka tentunya siapa saja yang menempuh jalannya Rasulullah dengan sebaik-baiknya, maka dialah orangnya yang menempuh jalannya Allah yang lurus, la mahalata, dan itu pasti. Tidak mungkin tidak. Rasulullah seorang yang sudah dipastikan di atas siratal mustaqim. Disebutkan dalam nas Al-Quran, innaka latahdi, lanya pendek, menunjukkan pasti, ila siratal mustaqim. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau pasti bisa menunjuki manusia guna berjalan di atas siratal mustaqim. Ini hidayah berupa penjelasan. Hidayah berupa al-bayan. Adapun kalau hidayah berupa taufik, itu dari Allah semata. Tidak bisa beliau memberikannya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, innaka la tahdi man ahbabta. Dengan la yang panjang menunjukkan nafi. Sesungguhnya engkau tidak akan mungkin bisa memberikan petunjuk kepada seorang yang kau cintai. Karena petunjuk hidayah taufik minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kisah beliau berusaha memberikan petunjuk kepada paman beliau yang beliau cintai, Abu Talib. Hah? Semangat beliau luar biasa sampai detik-detik terakhir. Tapi Allah lah yang berkehendak. Semuanya yang mengatur Allah, bukan manusia. Nabi kita manusia. Bukan Tuhan. Bukan setengah Tuhan. Bukan titisan Tuhan. Bashar. Manusia biasa. Mithlukum, seperti kalian dan manusia. Bedanya beliau mendapatkan wahyu, yang lainnya tidak. Beliau tidak bisa menentukan hidayah taufik. Walaupun beliau sudah berusaha. Hidayah taufik min Allah. Monggo mohon. Ada yang lain? Silakan Pak. Antum mau nyalakan apa? Atau mungkin ada minum, bagi saja. Gak apa-apa Pak. Ya, kadang ada ta'lim, dilarang makan minum ketika ta'lim. Ini kelompotan Pak. Ada kopi, silakan minum kopi. Ada air putih, ada makan, sambil ngemil gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan ngemil ilmunya ikut masuk. Ya. Mboten congong. Nopo malah kesepuan. Gak masalah Pak. Monggo mohon. Seandainya ada air putih dibagi, dibagi. Kalau enggak, ya gak apa-apa. Qona'ah. Hadirin kaum muslimin. Rahimani warang jami'an. Ini ucapan beliau. Fayajibu alaina tiba'uhu. Maka wajib bagi kita mengikutinya. Walukufu haitha waqafa. Berdiri ketika Rasul berdiri. Dan berjalan ketika Rasul berjalan. Dan diam ketika Rasulullah diam. Ini hukumnya wajib. Bukan silahkan kalau Anda mau. Bukan. Hah? Bukan silahkan kalau Anda mau. Tobasi banyak pilihan yang lain. Bukan. Anda kalau tidak mengikuti Rasul, Anda finar. Tidak ada yang lain. Mau masuk dalam surga, harus mengikuti Nabi SAW dengan para sahabatnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid jilid yang kedua halaman ke-40. Permasalahan yang ke-20 dalam kitab itu Al-Mas'alatul 20 wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Apakah siratul mustaqim itu? Ini yang disebut oleh beliau. Apakah siratul mustaqim itu? Qala al-Imam Ibnu Qayyim fa nadhkuru fiha qawlan wajizan fa inna an-nasa tanawwa'at ibaratuhum fihi wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa. Kami akan sebutkan di sini sebuah definisi tentang siratul mustaqim. Walaupun manusia banyak sekali ungkapannya siratul mustaqim ini, maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Banyak. Tetapi itu kembali kepada satu hal. Yaitu, ucapan Ibnu Qayyim sekarang kita baca. Siratul mustaqim itu adalah tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi waj'alahu musilan li'ibadihi ilayhi wala tariqa lahum ilayhi siwa bal turuku kulluha masdudatun illa hadha wa huwa ifraduhu bil ubudiyyati wa ifradu rasulihi bit ta'ati fala yushriku bi ahadin fi ubudiyyatihi wa la yushriku bi rasulihi ahadin fi ta'atihi fujarru tauhid wa yujarru mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemahkan, hadirin dengarkan ya. Siratul mustaqim itu adalah jalannya Allah. Allah lah yang membuat jalan siratul mustaqim ini untuk hamba-hambanya guna mencapai ridhonya. Jalannya Allah. Allah yang membuat siratul mustaqim untuk hamba-hambanya menempuhnya. Bukan bikinan orang lain, kaum muslimin. Allah yang membuatnya untuk hamba-hambanya melalui lisan rasul-rasulnya. Melalui lisan rasul-rasulnya. Dalam hal ini, karena kita umatnya Muhammad alaihissalatu wassalam adalah melalui lisan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan terjemahan lain, siratul mustaqim adalah jalannya Allah yang Allah bikin untuk hamba-hambanya melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjutannya kita terjemahkan. Wa ja'alahu musilan li ibadihi Allah jadikan jalan itu sebagai jalan yang mengantarkan hamba-hambanya menuju Allah. Wala tariqalum siwah, dan tidak ada jalan bagi manusia menuju Allah selain jalan itu. Perhatikan, tidak ada jalan sana sipun yang membawa kita menuju Allah kecuali jalan yang satu ini yang Allah bikin. Dados nek jenengan gawe dewek, mlebune pun di pak? Hah? Boten wonten kejabatan neraka. Karena di sana nanti cuma dua pak, surga dan neraka. Ini dia. Ampun gada pikiran gawe dewek. Kesel temen lah gawe dewek, dari melu be gampang kok. Nggih mboten? Untuk dak mikir gawe dewek, racik dewek, gawe dewek, bikin ini modifikasi. Lah kok ngapa? Jenengan senes rasul, jenengan mboten angsal wahyu, amun gawe-gawe. Tinggal ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kepenak ngawak. Nggih mboten? Santai. Bagaimana Rasulullah? Begini. Hah, lakukan. Begini, lakukan. Jangan begitu. Jangan begitu. Ih, kepenak. Sedangkan mikir, jelimet, kayak apa maning ya. Melas temen Rika. Bahasa kaminya. Mumet. Gak usah mumet-mumet. Agama itu gampang. Sudah ada. Allah yang membikin, bukan kamu. Allah yang membikin. Disampaikan oleh Rasul. Dan dijamin jalan ini mengantarkanmu ke dalam surga. Dan harus kamu yakini. Semua jalan, ini lanjutannya. Tulis antum kalau yang mau menulis. Kalau yang tidak menulis, yang mau menghafal, hafalkan. Ya. Kata beliau, tidak ada jalan selain jalan ini. Yang mengantarkanmu ke dalam Allah, yakni ke dalam surga Allah. Bali turku kulluha mastudatun illa hada. Bahkan semua jalan-jalan yang ada tertutup. Tidak bisa menyampaikan kamu ke dalam surga. Tidak bisa menyampaikanmu ke dalam ridha Allah. Tidak bisa. Jalan selain jalan Nabi tertutup. Yang bisa mengantarkanmu kepada ridha Allah. Yang bisa mengantarkanmu ke dalam surga Allah. Hanya jalan yang satu ini saja. Ngertos saja pak. Tok. Bahasa kami. Bahasa jenengan apa pak? Tok juga. Fakop bahasa Arabnya. Kita beda planet pak. Saya Banyumasan jenengan Semarang. Haiwa. Lanjutannya masih Jabrin Mulkayim. Sebagai gambaran singkat. Apa itu Siratul Mustaqim? Wahuwa yaitu. Mengesakan peribadatan hanya untuk Allah. Dan mengesakan pengikutan ketatan hanya kepada Rasulullah. Maka seorang itu tidak berbuat syirik sama sekali. Dan dia pun tidak berbuat syirik dalam pengikutan. Hanya kepada Rasul saja. Seperti yang tadi kami sampaikan di depan. Ucapannya Syekh Saleh Fauzan. Bertauhid tanpa syirik. Dan mengikuti sunnah. Tanpa bid'ah. Maka diakhiri dengan kalimat. Fayujarridu tauhida. Orang itu harus memurnikan dan membersihkan tauhid. Wujarridu mutaba'atul rasul. Dan orang itu pun harus memurnikan pengikutannya kepada rasul saja. Bukan yang lain. Artinya tidak melakukan bid'ah. Ahlul bid'ah itu berada di rel lain. Ahlul bid'ah itu ekonomi muslimin. Orang yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Atau dalam perihal akidah. Yang tidak ada contohnya dari Nabi. Seperti mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini menyimpang dari akidahnya Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ternyata ada orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Kok kamu mengatakan, ada orang mengatakan Allah di mana-mana, anda berarti menyelisih Allah. Saat itu berarti Anda tidak di atas siratal mustaqim. Tetapi di rel lain. Ini dia komisinya. Atau dalam bidang amalan. Nabi mengajarkan ibadah lengkap. Nabi mengatakan wa ma baqiya syai'un yuqarribul jannah illa qad bayyana lakum, tidak tersisa kebaikan apapun yang bisa mengantarkanmu ke dalam surga kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata kamu tidak mengikuti yang dijelaskan oleh Nabi, malah mengikuti yang tidak ada ajarannya. Berarti Anda di atas shirath, jalan yang lain. Ketahuilah jalan yang lain ini tertutup dan tidak mengantarkan ke dalam surga, tetapi mengantarkanmu ke dalam an-nar. Itu hal yang pasti. Jangan Anda ngeyel. Jangan mengatakan ada 1001 jalan menuju surga, sebagaimana 1001 jalan menuju Roma. Jangan. Jenengan ngeyel berarti. Yang punya surga siapa sih? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan jalan ke surganya cuma satu. Kok jenengan ngomong 1001. Yang 1000 tertolak, yang satu itu tok saja. Apa Anda masih berpikir untuk mencari jalan yang lain? Apakah Anda akan memilih pemikiran yang lain? Ideologi yang lain? Memilih paham yang lain? Saya akan beda dengan Nabi dan Rasul dan para sahabat. Bisa jadi saya masuk surga duluan daripada mereka. Oh, bisa jadi. Spekulasi jenengan, Pak. Yang pasti kamu sesat. Bukan lagi bisa jadi masuk surga. Kamu sesat. Karena ada beberapa orang yang spekulasi. Ya. Bahkan ada yang ngawur. Dengan mengatakan, Mas, kalau menurut saya, diterima dan tidak diterima itu urusan Allah lah. Bukan urusan kita. Wah. Antum berdalil dengan hadis Nabi. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Dibantah sama dia. Mas, gak usah ngomong diterima dan tidaknya lah. Itu urusan Allah, Pak. Bisa jadi yang dengan sunnah boten ditampak, ning kula sing bid'ah malah diterima. Jenengan di atas sunnah tapi riya, saya kan bid'ah tapi ikhlas. Murni tanpa pamrih. Diterima kula jenengan malah yang ahli sunnah ditolak. Bisa terjadi, Pak? Beripun jawab, Pak. Bisa terjadi tidak? Mbok sing penting ikhlas. Jawabannya tidak mungkin bisa. Kenapa? Yang tidak mungkin bisa adalah apa? Bid'ah itu tertolak walaupun niatannya ikhlas. Ini dia. Karena untuk diterima harus sesuai dengan sunnah syaratnya. Dan ikhlas karena Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجِ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhai, maka hendaknya beramal dengan amalan yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Amal saleh itu di saat engkau sesuai dengan Nabi, di atas sunnah Nabi, bukan di atas bid'ah, dan tidak menyekutukan, yakni artinya ikhlas, bersih dari segala bentuk kesyirikan. Ini dia kaum muslimin. Maka tidak ada yang namanya bid'ah itu baik. Bid'ah itu semuanya apa? Bolalah. Yang baik adalah sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita masuk kepada yang berikutnya sekarang. Dalil yang kedua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Lu'ilamul Muwaqqi'in tentang wujub ittiba'i sahabati minas salah. Wa nadhkur tafa min al-adilat fi min dhalik. Tentang kewajiban mengikuti para sahabat dari kalangan para salaf. Dan kami akan sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau, I'lamul Muwaqqi'in. Beliau sebutkan surat Luqman ayat yang ke-15. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbikum bima kuntum ta'malun." Allah berfirman, "Dan jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan di mana Allah tidak pernah memerintahkan hal itu, ya, fala tuti'huma, jangan kau mentaati kedua orang tuamu karena perintahnya perintah yang haram, yang syirik. Namun tetap bergaul engkau wahai anak kepada kedua orang tuamu walaupun orang tuamu seperti itu kondisinya, dengan pergaulan yang baik, yang santun, bukan durhaka kepadanya." Kemudian disebutkan setelahnya apa? Wattabi'. Ada pertanyaan wahai kaum muslimin. Pembahasannya tentang dakwah salafiyah dan dalilnya. Pertanyaannya adalah sebagian lelaki pengen poligami. Bagaimana bimbingan ustaz dengan hal ini? Allahu Akbar. Ini jauh apa? Dari jauh api dari panggangnya ini. Apa kebalik? Saking jauhnya jadi kebalik, Pak. Pembahasannya tentang manhajiah, yang pengen tentang ta'adud. Ada yang pengen ta'adud di antara antum? Ada yang pengen nikah lagi apa? Satu juga gak bisa habis kok, Pak. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian dalam ayat ini, Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah olehmu jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Humma ilayya marjukum. Kemudian hanya kepadakulah kembalinya kalian. Faunabbikum. Maka aku akan beritahukan kepada kalian. Bima kuntum ta'amalun. Dengan segala apa yang kalian telah lakukan. Coba perhatikan ya kaum muslimin dalam ayat ini. Qala syekh, yang menjadi pembahasan ayat ini adalah kalimat wattabi' sabila man anaba ilayya. Ucapan ini, ikutilah olehmu jalannya orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Qala al-imam Ibnu Qayyim, wa hadha min al-fikr ad-dakik wa ma yulaqahu ila alladhina sabaru. Qala kullu sahabati munibun ila Allah taala. Setiap sahabat, mereka adalah orang-orang yang telah dipastikan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya mereka musyrikin, dulunya mereka jahiliyah, dulunya mereka di atas kerusakan. Begitu mendapatkan dakwahnya Rasul, kembali mereka kepada Allah, beriman, bertauhid, beribadah, berakhlakul karimah, mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemungkaran, mereka di atas jalan yang hak. Mereka orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini disebutkan oleh Syekh, "Fayajibu tibau rasabilihi." Maka dengan ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk mengikuti jalannya para sahabat yang sudah dipastikan mereka lah yang dimaksudkan dalam ayat ini telah kembali kepada Allah. Engkau ikuti jalannya mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, akidahnya mereka. Engkau ikuti tata cara mereka, manhajnya mereka dalam beragama. Ini perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya? Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah lah memberikan hidayah. Allah akan memberikan hidayah kepada siapapun yang kembali kepadanya. Qala Syekh beliau mengatakan ini dalil bahwa sahabat Nabi di atas hidayah. Kita bisa di atas hidayah jikalau kita bersama mereka dalam langkah kita dalam beribadah, berakidah dan beragama. Karena hidayah ada pada mereka, hidayah tidak pada yang lainnya. Yang berikutnya, dalil yang ketiga adalah dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Wasubhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi, hadihi sabili, ini adalah jalanku. Barakallahu fikum. Jalan Nabi berapa? Jalannya Nabi berapa kaum muslimin? Satu. Disebut dengan bahasa dalam ayat ini sabil, satu jalan. Sebutkan dalam ayat yang tadi, sirat, wa anna hadha sirati, ini adalah jalanku, satu jalan yang lurus. Sehingga dengan ini jelaslah bahwa jalan yang hak itu satu. At-tariqu wahidun la yata'addad. Jalan itu adalah satu. Tidak berbilang. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Yani tidak banyak jumlahnya. Satu. Yang lainnya selain ini, famada badal haqqi illa dhalal. Allah pastikan dalam Al-Qur'an, apalagi selain bimbingan Nabi yang hak, kecuali yang lainnya pasti sesat. Apalagi selain bimbingan Nabi? Apalagi enggak ada yang lainnya kecuali pasti itu adalah sesat. Karena itu semua bid'ah adalah dolalah. Walaupun orangnya menganggap itu benar. Kullu bid'atin dolalatun. Wa in ra'ahannasu hasanah. Semua bid'ah adalah sesat. Walaupun manusia menganggapnya itu baik. Karena memang yang hak itu cuma siratul mustaqim, bimbingan Nabi. Bukan yang lain. Yang lainnya, walaupun pengakuan mereka benar, tetapi diklaim dalam agama kita selain bimbingan Nabi adalah dolal. Disebutkan dalam ayat ini, waikum muslimin, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah. Aku berdakwah dalam rangka untuk manusia mengikuti Allah, mentaati Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan tendensi yang lainnya. Bukan dalam rangka partai, organisasi atau yang lainnya. Tetapi aku berdakwah lillah. Mengajak orang mengikuti Allah, mentaati Allah. Itu dakwahku. Bukan tendensi mencari kursi. Tahu kursi pak? Rebutan kursi. Banyak-banyakan kursi. Kalau sudah tendensinya banyak-banyakan kursi, akan banyak-banyakan apa? Suara. Kalau itu tendensinya, bukan lagi untuk memerdekakan, bukan lagi untuk meninggikan, bukan lagi untuk mengangkat, bukan lagi untuk membesarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi urusan lain itu berarti. Urusan-urusan kepentingan duniawiyah. Hah? Ya, itu bukan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Ala basiratin ana. Aku berdakwah di atas ilmu basirah. Aku. Wa manittaba'ani. Dan siapapun yang mengikutiku. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini pada kalimat ana wa manittaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikutiku, Nabi mengatakan aku di atas al-haq. Siapapun yang mengikutiku, dialah yang di atas al-haq. Ini maknanya. Disebutkan hal ini oleh Imam Qayyim dalam kitab Ilalmul Waqi'in, tetapi panjang. Ya, kata beliau, fa akhbara anna man ittaba'a ar-rasul yad'u ila Allah wa man da'a ila Allah 'ala basiratin wajaba ittiba'uhu liqali ta'ala fi mahakum min jinn wa radiyallahu ya qawmana ajibu da'ya Allah wa aminu bihi wa li anna man da'a ila Allah 'ala basiratin faqad da'a ila al-haqqi 'aliman bihi wa du'a ila ahkam Allah du'a'un ila Allah lianahu da'un ila ta'atihi fima amar wa naha. Fassahabatu. Terakhir belum mengatakan. Para sahabat Nabi. Qadittaba'ur rasul. Mereka sungguh telah mengikuti rasul. Dalam jejak langkahnya. Ala tasiratin di atas ilmu. Fayajibu ittiba'uhum. Maka wajib bagi umat setelahnya. Untuk mengikuti jejak langkahnya para sahabat. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, disebutkan di sini oleh beliau ucapannya Imam Al-Barbahari. Dalam kitab Syarh Sunnah, beliau mengatakan wal asasul ladzi tubna 'alaihil jama'atu وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة وضلالة وأهلها في النار. Al-Barbahari mengatakan, Imam Al-Barbahari mengatakan, Islam ini dasar pondasinya adalah Nabi dan para sahabat. Terbangun Islam di atasnya. Mereka para sahabat ini yang mengambil ilmu langsung dari Nabi. Belajar dengan Nabi. Melihat Nabi beribadah. Semua ilmunya Nabi diserap oleh para sahabat. Maka kata beliau. Faman lam yakhudh, barang siapa yang dalam beragama tidak mengambil dari para sahabat Nabi. Maka berarti sungguh. Faqad dhalla, sungguh dia telah sesat. Wabtada'a, dan berarti dia telah membuat bid'ah. Anda berislam kok tidak mengikuti para sahabat, Anda berarti berislamnya di atas bid'ah. Karena ilmunya Nabi pasti melalui mereka. Gak mungkin ada ilmu laduni. Ngerti laduni pak? Orang tiba-tiba tahu begitu tanpa belajar. Udah. Ilmu itu adalah ta'alam dengan ta'alam belajar. Ya. Kalau Anda tidak mengikuti para sahabat Nabi, Anda berarti dalam beragama membikin-bikin. Membikin-bikin itu bahasa Arabnya ibtada'a. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa dolalatun awla finnar. Semua yang bid'ah itu sesat. Dan kesesatan serta pelakunya itu dalam neraka. Ya. Maka para sahabat Nabi telah menempuh jalan yang lurus dikarenakan mereka mengikuti Rasul. Dan kita pun berada di atas jalan yang lurus jikalau kita mengikuti mereka. Dalil yang berikutnya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101. Sudah 1 jam lebih. Lanjut, nama-nama pak. Nama-nama pun kesel nyinengan. Lanjut, ya? Lanjut. seharusnya yang bertanya itu jenengan. Sing kesel siapa, Pak? Yang jenengan ngomong kesel, lebih baik, lebih mending apa? Lebih-lebih saya, Pak. Kalau seandainya antum yang duduk saja, capek, apalagi yang berbicara. Ya, Madan? Kalau saya belum capek, berarti jenengan amun kesel, Pak. Mau kasih niku? Mulu bedere yang kesel mau malah jenengan, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Masih ada beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-101 Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Siapakah mereka ini? Siapakah orangnya yang telah berjalan di atas jalan Allah dan telah mendapatkan petunjuk dari Allah? Siapakah mereka? Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Dalam ayat ini Allah mengabarkan anil mu'tasimin, tentang orang-orang yang sudah dijamin berpegang teguh dengan Allah. Bianum qad hudilal haq. Mereka telah mendapatkan petunjuk menuju al-haq. Fanaqul, kami katakan, as-sahabatu ridwanullah alaihim. Para sahabat semuanya yang telah Allah ridai. Mu'tasimuna billah. Mereka orang yang dipastikan berpegang teguh dengan Allah. Mereka. Dan mereka yang sudah dipastikan muhtadun, telah mendapatkan hidayah adalah mereka. Ya. Fattibahum wajibun. Maka mengikuti jejak langkah mereka adalah wajib. Anda dengan ayat ini, wahai kaum muslimin, terdorong untuk mengikuti manhajus salaf karena jaminan dari Allah tentang hidayah ada pada para salaf. Bukan lagi keraguan, atau bukan lagi masih studi banding, atau bukan masih cara yang lain mungkin lebih baik. Tidak. Atau mungkin masih berpikir salaf itu kan orang dulu, orang lama, orang kuno, padang pasir. Ya, kalau kita ini orang moderat, orang yang sudah zaman modern, punya kecanggihan, punya pikiran yang luas, punya ini, punya itu, masa kita harus mengikuti orang zaman dulu? Ya, ada beberapa orang berpola pikir seperti itu. Ini salah. Kalau urusan duniawi, monggo pakersonya dengan, mengokersonya dengan urusan duniawi. Ini yang kita bicarakan, urusan bagaimana cara beragama supaya mendapatkan ridho Allah. Berpegang dengan siratul mustaqim supaya mendapatkan jannatullah. Itu yang kita bahas. Ini dia. Dengan ini kebimbangan itu sirna. Karena memang hidayah itu ada pada mereka. Siapa yang menjamin kita dan kalian yang mendapatkan hidayah, siapa yang menjamin? Kita di atas hidayah jikalau mengikuti mereka. Hadza wa ikhwan. Jangan Anda samakan dengan urusan duniawi. Kita kan orangnya cerdas-cerdas. Di kita ada profesor, dokter Andes. Apalagi-apalagi di mereka enggak ada profesor, dokter Andes. Ya. Akal kita lebih luas, lebih canggih, lebih terdidik, lebih akademik dibandingkan dengan para sahabat. Itu salah. Bisa dipahami hadirin. Disebutkan dalam surat yang lainnya. Dalil yang berikutnya adalah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah berfirman tentang Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an وعد لهم جنات تجري من تحت الانهار الايه اللي bisa lihat nanti dalam ayat ini. Perhatikan, Allah berfirman والسابقون الاولون, dan generasi-generasi yang pertama-tama dan terdahulu, dari kalangan muhajirin, juga dari kalangan ansar, dan yang mengikuti jejak langkah mereka dengan sebaik-baiknya. Maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah telah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Allah ridho kepada mereka, dimasukkan ke dalam surga, kekal mereka di dalamnya. Dan itu kemenangan yang besar. Wadzalika fawzul azim. Perhatikan kaum muslimin. Ayat ini menerangkan tentang kepastian orang yang telah mendapatkan ridho. Yang pertama siapa? Muhajirin. Yang kedua? Ansar. Yang ketiga? Siapa pak? Kita? Mereka, dia, kalian, saya, kamu? Tidak ada kepastian. Yang ada adalah siapa yang memenuhi syarat yang ketiga ini. Walladzina taba'uhum bi'isanin. Yaitu siapa saja orangnya yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Mengikuti muhajirin dan ansar. Bi'ihsanin. Dengan sebaik-baiknya. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala. Mengapa Allah mengatakan mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya? Karena Allah tahu bahwa akan ada orang yang mengaku-ngaku mengikuti muhajirin dan ansar. Tetapi setengah-setengah. Mengikuti muhajirin dan ansar dalam sisi tertentu. Tetapi menyelisih mereka dalam sisi yang lain. Allah tidak ridho dengan yang seperti itu. Sampai kita mengikuti muhajirin dan ansar dengan sempurna. Sebaik-baiknya. Sebagaimana mereka dulu tidak melakukan bid'ah, maka kita pun tidak melakukan bid'ah. Diucapkan oleh Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Mas'ud. Inna naqtadi wala nabtadi, wa nattabi wala nabtadi. Kita ini, atau kami ini, kata para sahabat, diwakili oleh Ibn Mas'ud, kami ini adalah kaum yang mengikuti, bukan yang mengawali. Yang mengawali Rasulullah. Kami alam mencontoh dan mengikuti beliau. Kami ini hanya ittiba kepada Nabi, mengikuti beliau. Wala nabtadi'. Dan kami tidak pernah membuat bid'ah. Kalau kita seperti mereka, waikum muslimin, maka kita akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah kaum yang mendapatkan janji al-jannah. Dipastikan al-jannah bagi mereka khalidina fiha. Abada mereka kekal selama dalamnya. Allah berikan kemenangan. Itu kesuksesan yang gemilang. Itu fawzan azima. Kemenangan yang besar. Hah? Berarti. Kalau kita kaum muslimin. Bukan muhajirin. Kita ini termasuk muhajirin. Muhajirin telah tertutup dengan ditaklukkannya kota Mekah. Sehingga kalau ada penduduk kota Mekah zaman sekarang pindah ke kota Madinah, ini tidak termasuk muhajirin yang dimasukkan dalam nas. Muhajirin ini dengan takluknya kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, artinya tidak ada penambahan muhajirin. Ya. Karena itu muhajirin, para sahabat dari kota Mekah yang hijrah ke kota Madinah. Ini pengertian, diantara pengertian muhajirin. Kemudian ansar, kaum penduduk asli kota Madinah yang beriman kepada Nabi Rasulullah SAW. Disebut ansar karena mereka yang membela Islam, membela Nabi dan para sahabat. Perhatikan ya kaum muslimin rahiman jami'an. Kita ini tidak termasuk muhajirin. Kita ini tidak termasuk ansar. Maka tidak ada kesempatan bagi kita meraih ridho Allah. Kecuali bagian yang ketiga. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Ini mencakup siapa saja dan di mana saja dan kapanpun saja. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Dengan catatan bertauhid tanpa syirik dan di atas sunnah tanpa bid'ah. Ya. Disebutkan dalam dalil yang lainnya ayat yang ke surat An-Nisa ayat yang ke 115. Ayat ini juga menerangkan kewajiban untuk kita mengikuti manhajus salaf. Allah berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin" Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman, dan barang siapa yang yushaqiqi, yang memisahkan diri dari Nabi setelah dijelaskan petunjuk-petunjuk oleh beliau, dan dia yang menyelisihi jalan Nabi, dia pun tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksudkan adalah orang yang beriman di zaman turunnya ayat ini, yakni para sahabat. Maka nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan di mana atau kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami tempatkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Pada ayat ini wahai kaum muslimin ada pelajaran penting. Qala al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Damut Ta'wil, "Faman ahabba al-qauna ma'as-salafi fil akhirah." Barang siapa yang ingin di akhirat bersama dengan para salaf, ya, wa ayakuna ma'udan bima wa'idu bihi jazakallahu khair minal jannati waridwan, dan barang siapa yang ingin mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada para sahabat untuk masuk dalam surga dan mendapatkan ridha dari Allah, falyattabi, maka hendaknya dia mengikuti Rasulullah dengan para sahabat dengan sebaik-baiknya. Wa man ittaba ghaira sabilihim, dan barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya Nabi dan para sahabat, dakhala fi umumi qouli ta'ala, maka dia akan masuk pada keumuman ayat ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Barang siapa yang ingin mendapatkan janji surga, barang siapa yang ingin di akhirat bersama Nabi dan para sahabat, maka hendaknya dia mengikuti jalannya Nabi dengan para sahabat dengan sebaik-baiknya. Beliau kemudian pastikan dalam ayat ini, barang siapa yang menempuh jalan selain jalannya mereka, maka dia masuk dalam keumuman ayat ini. Yaitu apa? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan tempatkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan tempatkan dia di dalam neraka jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini wahai muslimin menunjukkan kewajiban mengikuti manhajus salaf dari dua sisi. Anda perhatikan. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, perintah untuk mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini sisi pertama. Perintah mengikuti beliau-beliau. Ya. Karena petunjuk itu ada pada Rasul dan para sahabat. Mereka orang yang diklaim oleh Allah, dipastikan oleh Allah sebagai mukminin. Ini perintah kita mengikuti mereka. Dan yang kedua, kewajiban itu juga ditunjukkan dengan adanya ancaman neraka bagi siapa yang melanggar jalannya mereka. Karena kewajiban itu ada dua penguat, adanya perintah dan adanya apa? Ancaman jika lo menyelisih. Kalau perintah saja, dua kemungkinan. Bisa wajib, bisa sunnah tergantung adanya as-sarif. Yusrifu anil wujub, adanya yang memalingkan kepada makna lain. Perintah tetapi hukumnya sunnah. Tetapi ketika ada perintah dan kemudian ada ancaman neraka bagi siapa yang menyelisihi, ini menunjukkan wajib. Bisa dipahami hadirin? Lakukan ini. Jikalau kamu tidak mau dan kamu menyimpang darinya, kamu saya akan siksa. Ini menunjukkan wajib. Hadza huwa komisi. Apakah masih berpikir untuk mengikuti yang lain? Apakah masih berpikir adanya yang hak selain Nabi dan para sahabat? Jawabannya tidak. Kalau Anda mengatakan, tapi kan alul bid'ah pesiana maene, alul bid'ah masih ada baiknya, nyatanya mereka masih sholat, masih puasa Ramadan, itu kan bagus, Mbok. Bagus, Mbok. Bagus. Ya? Masih biru waliden, bahkan senang sodakoh, gampang memberi, bahasa kitanya cangcung, ngerti cangcung, Pak? Kengasih, oh berarti ahlul bid'ah ada baiknya. Nah terus setelah itu bagaimana? Kamu mau ikut ahlul bid'ah, Pak? Kaum muslimin Rasulullah SAW menyebutkan, untuk perhatikan ke sini, ini penting. Ini detik-detik terakhir. Jam 10. Lebih sedikit tidak mengapa nanti. Nah. Perhatikan sini kaum muslimin. Nabi SAW ketika menyebutkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini siapa yang dimaukan? Hah? Umat Islam. Yang dimaukan beliau adalah umat Islam. Antum saya bawa ke mundur ke belakang dulu pembahasannya. Mundur ke belakang. Ini hal yang pokok, penting ikhwan. Untuk membantah dakwah sururiyah, ikhwaniyah. Ya, ini dia. Yang membawa dakwah sururiyah sekarang ini, mereka-mereka seperti pengikut Hasan, Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Halabiyah. Ya, di negeri kita adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mereka ini. Banyak. Ya, yang mereka ini, waikum muslimin, masih menganggap ahlul bid'ah itu ada kebaikannya. Untuk kemudian boleh diikuti. Dan dikatakan mereka adalah saudara. Dan kemudian boleh bermajlis dengannya. Boleh berkumpul dengannya. Ini syubhat yang kental yang ada pada mereka. Di sini letak bedanya salafi dengan mereka. Walaupun sama dalam jenggot, dalam jubah, dalam berkopiah, kolansuah. Tetapi hakikatnya berbeda. Di antara letak bedanya hal ini. Antum pahami betul. Yang namanya umat terbagi menjadi dua, waikum muslimin. Umat manusia secara global dari semenjak Nabi kita diutus menjadi rasul pada umur ke-40, tepatnya 13 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah. Maka semenjak itu siapapun yang hidup di zaman itu sampai hari ini dan sampai nanti yaumul kiamah, maka semuanya adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terkena kewajiban mengikuti dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau dan dia memilih agama yang lain, maka dihukumi kafir dalam agama kita. Kenapa orang lain dihukumi kafir? Karena dia harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia menolak dan memilih agama yang lain, maka dihukumi kafir. Banyak sekali, Pak, umat ini. Di antara umat manusia yang ada yang beriman kepada beliau. Ada yang berislam kepada beliau. Ada yang taat kepada beliau. Ya. Ada yang mengucapkan bersyahadatain. Ini disebut dengan ummatul ijabah. Umat orang-orang yang memenuhi ajarannya Rasulullah SAW untuk berislam. Maka ini lebih kecil sekupnya. Ini ummatul ijabah. Mereka orang-orang yang menerima dakwahnya Nabi. Yang mereka muslimin, bersyahadatain. Yang mereka sholat, puasa, zakat, haji. Yang mereka memiliki dasar-dasar rukun iman. Muslimin mereka kaum muslimin. Sehingga Nabi kita mengatakan, Sataftariku ummati umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini adalah umatul ijabah. Umat muslimin ini. Kalau umat secara dunia lebih dari 73 kaum muslimin, agama itu ratusan. Sekte masing-masing banyak sekali. Ini beliau berbicara adalah apa? Sekup kecil ummatul ijabah. Siapa mereka ummatul ijabah? Muslimin. Siapa muslimin? Yang mereka bersyahadatain, yang mereka bertauhid, yang mereka di atas sunnah, yang mereka melakukan ibadah Islam dan yang lainnya. Perhatikan kaum muslimin. Namun mengapa Nabi kita mengatakan finnar kulluhum, bahkan semua mereka finnar, di neraka. Mengerikan sekali ini, Pak. Kalau tidak ada kalimat setelahnya, umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Cuman itu saja. Layak kok ngapa melebihi Islam, melebihi neraka juga. Gimana, Pak? Akan berpikir seperti itu ya kaum muslimin. Tetapi ingat, Nabi kita ketika menyebutkan 73 semua di neraka kecuali satu, ini menunjukkan bahwa mereka masuk dalam neraka tidaklah seperti masuk dalam nerakanya orang yang kafir. Kalau yang kafir kekal selamanya dalam neraka, tetapi orang yang umatul ijabah yang mati di atas Islam, ya, mereka kalaulah masuk neraka tidaklah kekal seperti halnya orang yang kafir. Tetapi mereka masuk neraka. Loh, siapa yang mengatakan umatnya Nabi masuk neraka? Beliau sendiri. Kullu binar, semuanya di neraka. Loh, mereka muslimin. Bersyahadatain, mereka sholat, membaca Quran, membaca hadis. Tapi Nabi mengatakan finar. Kenapa finar? Karena mereka tidak mengikuti jejak langkahnya Nabi dan para sahabat. Ditandai apa? Mereka muslimin. Tetapi pada mereka ada bid'ah, bid'ah. Inilah dia. Bid'ah itulah yang menyebabkan mereka dalam berislam tidak sesuai Rasul dan para sahabat. Ini dia. Mereka muslimin. Kita tidak mengkafirkannya selama mereka memang muslimin. Tidak memiliki kesyirikan, tidak memiliki kekufuran atau bid'ah yang mengkafirkan muslimin, kita katakan muslimin. Tetapi Nabi kita memberitahukan finnar. Kenapa? Karena pada mereka adanya bid'ah. Tetap Nabi mengatakan finnar. Yang akan selamat dari neraka adalah aku dan para sahabatku dan siapapun yang mengikutinya, yakni bertauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah. Undur barakallahu fikum, perhatikan ke sini. Masih konsentrasi walaupun di detik-detik terakhir. Konsentrasi kaum muslimin. Mereka ini umat ijabah. Muslimin yang disebut oleh Nabi finnar. Mereka masih sholat? Masih sholat, Pak. Kalau enggak sholat ya keluar dari Islam. Mereka bersyahadatain? Ya bersyahadatain. Mereka masih baca Quran? Yang baca Quran kalau baca Weda atau baca Injil, ya bukan muslim, Pak. Ya. Mereka masih baca hadis? Ya masih baca hadis. Karena mereka mengakui Nabi Adil Muhammad SAW adalah Rasul mereka. Nabi mereka. Mereka berarti masih zakat puasa. Iya masih. Tetapi mereka finar karena jalur mereka dalam manhajiyah, metode mereka dalam beragama, itu tidak sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Penyimpangannya dalam bab bid'ah. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan dan ada bid'ah yang belum mengkafirkan. Bid'atul mukafiratun wa bid'atul ghairi mukafirah. Ini ada bab sendiri. Dan mereka pelaku bid'ah yang belum menyebabkan kafir. Dengan sebab bid'ah itulah mereka finnar. Coba perhatikan. Nabi kita dalam mentahzir, memberikan peringatan kepada al-bid'ah, tidaklah memuji mereka. Tidak kemudian mengatakan mereka ini finnar, tapi tesi main. Tesi sholat. Masih baik orangnya. Masih silakan kalian bergaul sama mereka. Tapi neraka mereka ya. Tidak seperti itu. Nabi mengatakan finnar, selesai. Pasal besar. Ada pada mereka itu bid'ah. Kalian tidak diperintahkan mengikuti mereka. Mereka muslimin, masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih haji. Muslimin, masih baca Quran, masih. Tapi mereka finar. Ini isyarat dari Nabi. Jangan kalian ikuti mereka. Jangan kalian bergaul sama mereka. Jangan kalian menteladani mereka. Jangan, mereka finar. Yang harus kalian ikuti adalah aku dan para sahabatku. Itu. Sehingga kalau ada orang yang memuja al-bid'ah itu kesalahan. Karena dengan engkau memuja al-bid'ah artinya rekomendasi darimu bahwa mereka masih baik. Sehingga kau akan mengatakan, wahai kaum muslimin, silakan ikuti ahlul bid'ah, masih baik kok, walaupun ke neraka. Ini salah. Bisa dipahami hadirin. Sehingga dalam kitab, saya membawa kitab Lamadul Mansur, bab yang panjang, lebar, tinggi, rendah, sekian halaman, membahas tentang bahaya bid'ah dan bahaya ahlul bid'ah. Dalam kitab apa? Lamudduril Mansur. Yang ustaz kalian insyaAllah telah membacakan kitab ini. Atau mungkin kitab yang lainnya. Hadirin kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dengan ayat atau hadis yang tadi kami sampaikan di atas. Dan pembahasan yang sudah lewat tadi. Tentang ihdinash shiratal mustaqim. Tentang wan hadza siratal mustaqim fattabi'u dan yang lainnya, ini semuanya mengantarkan kita untuk mengikuti salaf dan melarang kita untuk mengikuti yang lainnya. Yang terakhir adalah ayat Al-Qur'an atau kita mengambil hadisnya kaum muslimin ya tadi mulai jam 10 lebih 20, jam berapa kita? 8 lebih 20, maka berhenti jam 10 lebih 20, karena kita 2 jam tadi ya. Ya kalau njenengan capek ya kita korting lah ya, korting 10 menit pak, di korting 10 menit sehingga kita jam 10 lebih 10 berhenti 5 menit malah pak. Ini kan kalau tumbas no pemonek di korting muk seneng. Nah, apalagi taklim di korting pak. Kita bacakan hadis Nabi SAW yang tidak asing. Di mana Nabi kita menyebutkan. Fa'innahu mayya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan lihat perbedaan yang banyak, perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Apa kita berpikir menyatukan mereka? Solusinya, solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian melihat perpecahan yang banyak itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiin, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafah ar-rasyidin. Addu alaih ibn wajib, gigitlah itu dengan gigi gerahamu. Nabi tidak memberikan toleransi kepada selain ini. Tidak memberikan dorongan, kami ikuti yang lain. Kami ikuti yang bid'ah. Tidak. Yang Allah dan Rasulnya wajibkan. Ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Jangan yang lain. Ini wahai kaum muslimin. Yang wajib bagi kita ketika kita menjumpai adanya perpecahan dan perbedaan. Kita harus mengikuti ini. Ini dia. Kemudian Nabi memperingatkan bahaya bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dari segala yang baru, karena segala yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan segala yang bid'ah adalah dhalalah dan segala dhalalah finnar. Coba perhatikan Nabi mentahdir bid'ah. Sudah dari zaman dulu kala sebelum bid'ah itu ada. Disebutkan oleh para ulama, minimalnya beliau memperingatkan kepada kaum muslimin dari bahaya bid'ah setiap khutbah Jumat. Setiap apa? Khutbah Jumat. Minimalnya itu. Sebelum muncul bid'ah-bid'ah sudah ditahdir oleh beliau. Sebelum muncul bid'ah khawarij. Belum muncul. Di zaman Nabi ada yang namanya Dzul Khuwaisirah. Cikal bakalnya khawarij. Ini dia. Hah? Nabi memberitahukan khawarij begini, begini, begini. Disikat habis oleh Nabi. Dikatakan oleh Nabi akan keluar sayakhruju min dhi hadzal rajul qaumun, akan keluar dari orang ini satu kaum yang mereka salat, yang mereka puasa, yang mereka baca Quran. Kita singkat karena ini waktunya singkat, detik-detik terakhir, Pak. Ya. Bagaimana Nabi mengatakan khawarij? Belum muncul sudah diratakan dulu. Diratakan itu salah, Pak. Kalau diratakan itu kan sudah muncul, diratakan. Ini belum muncul sudah dicabuti dulu oleh Nabi. Belum muncul sudah disikat sama Nabi. Ini sunnah Nabi alaihi wasallam. Mereka adalah kilabunar, anjing-anjing neraka. Mereka adalah syarul khalqi wal khaliqah, makhluk yang paling jelek, peringai yang paling jelek. Mereka adalah syarul qatla tahdimi sama, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini. Dihabisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan khawarij itu jelek dan buruk. Sebelum munculnya. Ini dia kaum muslimin. Apalagi kalau Nabi hidup di zaman sekarang ini, wah, akan terus menerus mentahdir alul bid'ah, mentahdir kebid'ahan, karena bid'ah itu sangat banyak sekali menjamur, bak jamur di musim hujan. Kaum muslimin rahimani warang jami'an, itu Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, maka ilmu tahdir adalah ilmunya Nabi. Bukan ilmu yang membuat fitnah. Ilmu tahdir dalam rangka menyelamatkan orang dari kebatilan. Dan mengingatkan pihak yang batil supaya taubat dan kembali kepada yang hak. Kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Sudah jam berapa ini? Ada jam di sini? Gak ada jam. Jamnya di sana. Lihat. Mau di korting apa? Bablaskan, Pak. Di korting aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah alhamdulillah. Ta'lim kita 2 jam. Kurang 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang sedikit ini mengokohkan kita semakin yakin kewajiban bermanhaj dengan manhajus salaf, dan jangan pernah kelain hati. Makna kelain hati apa, Pak? Hah? Berpindah kepada faham yang lain. Sebenarnya kaum muslimin, sebenarnya seandainya ada waktu, ada pembahasan yang bagus. Nah, pembahasan yang bagus. Pembahasan yang bagus adalah adanya orang-orang yang mengaku sebagai salafi padahal mereka itu bukan salafi. Sebutkanlah syekh di sini. Ya. Walaysu minhum. Ucapan beliau. Perlu kami ingatkan di sini, kata syekh. Bahwasanya banyak orang-orang yang mereka yadda'una annahum salafi, mengaku-ngaku mereka adalah salafi. Walaysu minhum. Tetapi mereka itu bukan termasuk salafi. Saya berikan contoh bagi kaum muslimin. Ini jadi enggak di korting, Pak, enggak apa-apa. Ya kali ini kita tidak suka di korting. Kalau beli, ya di korting lah. Ya. Kali ini enggak. Saya sebutkan contohnya. Di zaman sekarang ini, kaum muslimin, ada seorang yang bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Dulu orang ini diambil ilmunya. Salah satu ulama di negeri Yaman. Al-Ma'bari, Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Hah. Orang ini melakukan sebuah penyimpangan yang sangat jelas. Dalam banyak kitab disebutkan secara rinci orang ini. Di antaranya Syadullah Salfik memiliki satu karya menyebutkan tentang kebatilan yang ada pada perjanjian damai antara dia dengan kaum Syiah Rafidah. Dalam hal ini kabilah Houthi yang ada di Yaman. Perhatikan kisah ini kaum muslimin. Bukan hanya sekedar gencatan senjata atau perdamaian. Bukan. Tetapi ta'ahi adanya hubungan persaudaraan mempererat antara dia, pihaknya Muhammad al-Imam al-Ma'bari, dengan pihaknya Syiah Rafidhah Houthi sebagai bersaudara. Dibuktikan dengan Tuhan kita sama, kitab suci kita sama, musuh kita sama. Padahal Syiah musuhnya sunnah. Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Mereka musuhnya para sahabat. Muhammad al-Imam mengatakan musuhnya kita sama. Berarti na'udzubillah min dzalik. Ikut-ikutan memusuhi siapa? Para sahabat. Sampai hari ini Syiah musuhnya Sunni. Syiah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman, mengkafirkan. Muhammad al-Imam bersaudara dengan orang ini Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Anda bisa lihat dalam kitabnya Syekh Abdullah Shafiq dan kitab yang lainnya kebatilan yang sangat nyata dalam kitab dalam perjanjian damainya dia dengan al-Imam. Dan dia lakukan bukan karena keterpaksaan. Siapa yang mengatakan Muhammad al-Imam itu terpaksa karena situasi dan kondisi yang ada, itu salah. Karena dia sendiri yang menyatakan hal itu dalam khutbah Jumatnya, al-amru biyadayya walaysa ahadun alayya al-amr. Segala urusan ada pada tanganku. Aku yang menentukan. Tidak seorang pun memaksaku. Ini dia. Muhammad al-Imam. Dengan ini kaum muslimin, para ulama mentahdir dia. Seperti Syekh Ubaid al-Jabiri. Bahwasannya Muhammad al-Imam al-Ma'bari yang ada di negeri Ma'bar adalah dia seorang mubtadi'un dalun mudillun ihwani. Dia seorang ahlul bid'ah, sesat dan menyesatkan. Dia pengikut ikhwanul muslimin. Tidak boleh kita mengambil ilmunya. Ternyata, Pak. Mereka-mereka orang-orang di negeri Indonesia masih mengesyihkan orang ini. Di antaranya adalah Dzulqarnain CS. MLM. Mutalawin Lahab Makir. Mereka ini masih menggurukan dan mengkiblat kepada Muhammad al-Imam yang telah ditahdir oleh para ulama. Kibar ulama telah berbicara dan kenyataannya memang seperti itu kondisinya. Muhammad al-Imam bersaudara dengan Syiah. Sampai-sampai Muhammad al-Imam di antara kejahatannya adalah menuduh kemenangan mujahidin ahlu sunnah di dalam memerangi kaum Houthi dengan intisar ila jahannam. Kemenangan-kemenangan yang mengajak kepada jahannam. Ini Muhammad al-Imam. Di khutbah Jumatnya. Dan itu tersebar kemana-mana. Di antaranya ke saya. Saya mendengarkan cuplikannya. Tuduhan dia kepada kemenangan mujahidin. Ketika memerangi kaum Houthi yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Kemenangan itu dijuluki dengan intisarat ila jahannam. Kemenangan menuju jahanam. Kenapa? Karena Muhammad al-Imam saudaranya Houthi yang kepukul mundur. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi ingat, coba lihat mereka ini. Dzulqarnain CS, na'udzubillah min dzalik. Masih tetap mengunggulkan orang-orang itu. Ini pelanggaran besar secara manajiah. Dengan alasan tidak semua orang sepakat dalam mentahdirnya. Tahdir itu tidak perlu sepakat, wahai kaum muslimin. Mereka, MLM ini, saya dengar sendiri di antara mereka ustadznya mengatakan, tahdir itu kan belum semuanya. Kalau ijma' mentahdir baru kita ikuti. Mentahdir itu adalah sosok seorang alim yang memiliki ilmu lebih daripada orang yang tidak tahu. Dia mentahdir di atas ilmu. Apalagi perihal Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Sangat jelas sekali. Kita berbicara setelah para ulama berbicara. Bukan mendahului ulama. Tapi mereka coba lihat, mengaku salafi tetapi mereka berada di atas jalannya yang menyimpang. Karena itu ditahdir oleh siapa? Syekh Rabi, bahwa mereka ini adalah mutalawin makir yamshi ala tariqil halbi fil maqr. La'ab. Ini mereka na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Juga di antara orang-orangnya adalah orang-orang yang mengikuti Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Saya pas kebetulan membawa kitab di sini. Tulisannya Syekh Ali Hasan, tulisannya Abu Amr Ali Hudayfi, salah satu ulama yang ada di negeri Yaman yang pernah ke negeri kita, yang dikenal dengan Syekh Ali Al-Hudayfi, ya, Abu Amr, menulis kitab membongkar kedok Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ya, ini banyak sekali, bukan ini saja, banyak kitab-kitab yang direkomendasikan oleh para ulama dalam mereka membongkar kedok Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Di antaranya adalah dia adalah seorang murji'ah. Dibantah dua kitab bikinan Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi oleh kibar ulama, hay'ah kibar ulama, dari semenjak tahun 98. Ternyata orang yang sudah ditajrat kibar ulama dengan jelas kesesatannya, antum bisa baca sendiri karena kita waktunya tinggal detik-detik terakhir untuk baca sendiri nih kaum muslimin. Dia digurukan oleh beberapa orang di Indonesia, dipanggil sebagai pengisi televisi, sebagai pengisi radio di Jakarta sana, tokoh besar, karena memang dia tinggi besar pak. Jagungan ini mungkin kurang besar karena pantatnya besar banget. Pernah kami melihat dia dulu. Tinggi besar orangnya. Dijadikan pengisi inti dalam televisi itu. Televisinya mereka, televisi Roja dan yang semisalnya. Dijadikan tokoh narasumber. Padahal sudah ditahdir oleh para ulama. Dari semenjak tahun 98. Kesini-kesini, terlebih kesini. Semakin kesini, semakin rusak. Semakin rusak. Maka, memuji alul bid'ah, itu bukan cara salaf menokohkan alul batil yang sudah ditahdir dan terbukti kesesatannya. Itu bukan manhaj salaf, metode salaf. Bukan. Itu menyimpang. Ini adalah syakik. Nabi membantah bid'ah dari semenjak sebelum lahirnya bid'ah. Mengatakan semua bid'ah dolalah apapun itu. Dan itu dilakukan oleh Nabi minimalnya setiap hari Jumat. Dan mentahdir betul-betul. Dan mewajibkan mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat semata. Ternyata ada orang yang memisahkan diri dari Nabi. Masih bergaul dengan al-bid'ah. Masih memanggil Muhammad al-Arifi ke negeri kita ini. Dan telah ditangkap oleh penguasa Saudi. Karena memang dia termasuk dai yang membuat teror. Ya. Diundang lagi ini. Diundang lagi orang-orang yang menyimpang oleh mereka ini. Hati-hati. Mereka mengaku salafi. Beberapa sisi mungkin mereka membacakan sunnah. Membacakan hadis. Tetapi manhajiah mereka tidak keras dan tegas kepada kebatilan dan kebid'ahan. Yang ada secara umum. Yang secara umum. Kalaulah ada, mereka tidak membantah tentang kejelekan-kejelekan yang ada pada tokoh-tokoh mereka itu. Selalu memuji dan menyanjung. Dan ini berbeda dengan dakwah salafiyah. Kita wajib mengikuti yang sunnah. Dan dilarang mengikuti yang bid'ah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pas jam 10.20. 2 jam pas berarti. Saya minta maaf yang saya tadi janjikan di korting gak jadi pak. Kemudian bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafat majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.